السديد للتأكيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا كتاب بتاع كتاب فتوحات yang kita harapkan daripada pelajaran ini bukan khatamnya, walaupun kita berharap juga menghatamkan. Kalau kita nunggu khatamnya ya mungkin 10 tahun baru khatam. Tapi yang penting di sini adalah kita bersambung dengan mereka, para ajdad, para masyayikh, para mu'alifin, para muhaddisin, para fuqaha, para du'a, para pengarang kitab yang memang mengarang kitabnya itu karena Allah, sehingga ilmunya itu bermanfaat. Jadi kita harapkan dengan pengajian ini berlandaskan kepada tiga kitab yang mulia ini, tujuan utamanya itu supaya kita mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi hujjatun lana la hujjatun alaina. Sampai kemana kita belajar tempatnya? Nah, jadi kita masih membahas tentang sunnah-sunnah sholat. Kalau kita ingin mendapatkan tujuan kita itu terlaksana, harapan utama kita itu benar-benar terbukti, maka harapan kita itu kan yang paling utama adalah dekat kepada Allah, dekat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk meraihnya tidak mudah. Sama seperti saya bulan ini ingin mendapatkan uang 1 miliar. Bisa kan? Bisa. Kalau kita mau, kalau kita berusaha. Tapi kalau kita cuma berleha-leha saja, hanya bermimpi saja tanpa usaha, bagaimana mungkin bisa? Kalau ini tentang terkait dengan uang 1 miliar yang tidak akan kita bawa ke dalam kematian, tidak akan kita bawa ke dalam kuburan, dan tidak berarti apapun setelah kita mati nanti. Sedemikian rupa kita harus berkorban. Bagaimana dengan kemuliaan kita berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang jikalau seumpama berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihargai dengan 1 miliar, maka semua orang kaya dia akan membelinya. Tapi ternyata lebih daripada 1 miliar, sehingga mereka barangkali tidak mau atau enggan untuk membelinya. Kenapa? Kemahalan. Nah, jadi kalau mereka yang punya uang pun mereka tidak sudi karena harga yang dipatok terlalu mahal, itu bisa jadi 1 triliun. Nah, kalau 1 M saja 1 bulan kita mendapatkannya itu susahnya bukan main, bahkan itu bisa jadi cuma sekedar pian saja. Tapi kalau kita ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, ingin mendapatkan ridho Nabi Muhammad, ingin dikenang oleh Nabi Muhammad, bagaimana kita tidak berusaha dan tidak berkorban? Ya harus berkorban. Nah, caranya berkorban gimana? Harga yang harus kita berikan dan kita beli dengan harga itu untuk mendekat kepada Nabi kita Muhammad SAW itu, apa harga yang harus kita bayarkan, kita laksanakan? Katalah Habib Ali bin Muhammad Hafsi, barang siapa yang ingin mendekat kepada Nabi Muhammad, barang siapa yang ingin selalu bermimpi Nabi Muhammad, barang siapa yang selalu ingin mendapatkan perhatian Nabi Muhammad, maka caranya adalah harus kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Jadi terkait dengan apapun, kita tidak bertindak, tidak berucap, tidak berada dalam situasi apapun kecuali situ ada ketuah kita Nabi kita Muhammad SAW. Ketika makan kita ingat Nabi Muhammad, bagaimana sunnah-sunnah ketika makan. Ketika kita tidur kita ingat Nabi Muhammad, bagaimana sunnah-sunnah tidur. Ketika kita masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi kita ingat bagaimana sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau. Ketika kita itu bermuamalah dengan teman, dengan saudara yang lebih tua maupun yang lebih muda, itu semua ada aturannya. Ketika kita belajar, ketika kita melakukan aktivitas apapun, itu semua ada ajarannya. Kalau kita benar-benar melandaskan semua tindakan, ucapan kita dengan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, maka dalam waktu yang singkat kita akan dekat dan menjadi seseorang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Nah, jadi yang namanya kebaikan itu dengan keburukan itu ada min plusnya, sama seperti timbangan. Jadi ketika timbangan yang sebelah kanan misalnya kita isi dengan kebaikan, tentunya kebaikan itu akan berat, sedangkan yang sebelah kiri akan terangkat. Nah, begitu pula tatkala kita mengisi timbangan itu dengan keburukan, maka niscaya yang keburukan itu jadi berat, yang sebelah kanan menjadi enteng ke atasnya, lebih berat yang kiri karena apa, diisi dengan keburukan. Begitu pula yang namanya tingkatan kita mendekat pada Allah itu fluktuatif. Apa artinya fluktuatif? Jadi kadang-kadang di atas, kadang di bawah. Tergantung pada kita. Kebahagiaan kita maupun kesengsaraan dan keabsahan kita juga tergantung kepada kita. Fluktuatif. Begitu pula keimanan, keyakinan, keberkahan dan semua kebaikan itu kepada kita. Sehingga kalau kita berusaha, maka kita dapat. Kalau kita enggak berusaha, kita enggak dapat. Makanya jadi selalu diingat, semua kebaikan, semua kemuliaan seperti marromal ma'ali, sahirul layali, marromal ula, sahirul layali katanya. Jadi barang siapa yang mendapatkan sesuatu yang tinggi nilainya, kemuliaan di sisi Allah Ta'ala, maka hendaknya dia tidak tidur pada malam hari. Jadi untuk mendapatkannya itu harus ada dua hal. Kalau enggak melaksanakan dua hal atau hanya salah satunya, itu namanya mimpi dan berhayal. Jadi harus ada niat, harus ada kemauan, itu niat, itu kemauan. Dan yang kedua harus ada usaha dan upaya. Kalau ada kemauan, ada niat, tapi enggak ada usaha upaya, bagaimana mungkin? Enggak usah yang repot-repot, yang paling jelek pun yang ada di dalam diri kita apa? Yang paling jelek dalam diri kita apa? Yang kita keluarkan itu loh, 10 on atau 1 on itu setiap pagi, ya kan? Itu paling jelek kan? Mau tetap ada dalam perut, harus kita keluarkan kan? Dan cara mengeluarkannya gimana? Harus kita melibatkan dua hal, kemauan dan usaha. Kalau tanpa kemauan dan usaha, gak bakal keluar. Kalau gak keluar, akan menyebabkan sakit luar biasa. Nah, itu kalau terkait dengan sesuatu yang paling buruk dalam diri kita, bagaimana dengan yang paling baik? Jadi harus ada usaha. Jadi gimana usahanya? Harus kita memperbanyak sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan ingat, setiap kita melaksanakan sunnah, kita ingat Nabi Muhammad melaksanakan seperti itu. Nah, kalau kita bisa melaksanakan seperti itu, tambah dekat. Kita tidur Nabi Muhammad SAW, sering mimpi Nabi Muhammad SAW, gitu. Tapi kalau kita itu tidak menghadirkan Nabi Muhammad, bukan menghadirkan Nabi Muhammad, ganteng orangnya pengen begitu. Hadirkan itu di dalam setiap tindakan kita hadirkan. Kenapa saya belajar? Kenapa saya rela berkorban jauh daripada keluarga dengan kesederhanaan, keterbatasan dan sebagainya? Semuanya itu aku lakukan demi Allah dan Rasulullah. Itulah. Ingat terus Rasulullah. Baik, ketika malas, ingat Rasulullah. Jihad, semangat. Itu maksudnya. Jadi tanamkan dalam hati kita. Oleh karena jangan pernah meringankan, jangan pernah mengentengkan, jangan pernah meremehkan yang namanya sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Terkait dengan apapun. Jadi ayo, mulai sekarang kita harus niat. Tidak berbuat sesuatu kecuali ingat Nabi Muhammad gimana caranya. Mau takbir, takbirnya Nabi Muhammad bagaimana? Mau rukuk, rukuknya Nabi Muhammad bagaimana? Jadi kita mau beri sesuatu, ketika Nabi SAW beri sesuatu itu bagaimana bentuk? Jadi kita mau makan, ingat Nabi Muhammad gimana cara makannya. Ketika mau masuk kamar mandi, kita ingat bagaimana Nabi Muhammad masuk dalam kamar mandi. Ketika mau tidur, kita ingat bagaimana Nabi Muhammad SAW mau melaksanakan tidur. Nah, dengan demikian, kita akan lari cepat, bergerak cepat, bahkan lebih cepat, lebih singkat daripada kecepatan cahaya. Yang sekarang ini di dunia paling cepat itu adalah kecepatan cahaya. Tahu kecepatan cahaya? Jadi kita melepaskan lampu, jadi begitu, situ sudah ada. Kalau kita pakai mobil, ngebut, masih nunggu ke sana itu lama banget. Ayo coba cepat-cepatan, senter dilepas sama mobil yang paling cepat di dunia. 1, 2, 3, senter di dunia. Cepatan mana? Itu namanya kecepatan cahaya. Itu namanya kecepatan cahaya. Kalau kita bisa melaksanakan sunnah Nabi seperti yang Ustaz uraikan tadi, Ustaz jelaskan, kita akan cepat sampai kepada Nabi Muhammad seperti cepatnya cahaya. Ada yang gak mau? Ada yang gak mau? Alhamdulillah, berarti kalian sudah punya satu sayap daripada burung itu. Apa? Niat dan kemauan. Ada yang pengen dekat dengan Nabi Muhammad? Ada yang pengen dekat dengan Nabi Muhammad? Ada yang pengen dicintai oleh Nabi Muhammad? Ada yang pengen bermimpi Nabi Muhammad? Terus caranya gimana? Usaha. Usaha upaya itu ternyata lebih berat daripada niat dan kemau. Ada niat saat kemudian niat jadi apa? Niat seperti Pak Jokowi jadi presiden. Bisa semua, bisa gak? Semuanya niat, ayo saya mau jadi presiden. Bisa gak? Semuanya bisa. Saya pengen menjadi orang yang tenar di dunia. Bisa. Niat bisa, tapi usaha itu gimana? Bisa gak kita itu berjalan kaki dari Raci sampai ke Bangil? Asalkan ada niat dulu. Fem, ada niat. Kemauan itu niat. Fem, lalu kita usaha, upaya. Anak pengen deh. Setiap hari pikir, anak pengen deh. Pergi ke Bangil, tapi berjalan kaki. Tapi hanya waktunya itu cuma 2 menit. Bisa gak ya? Bisa gak? Ya mimpi itu namanya. Kenapa? Dia gak mau usaha. Harus usaha. Mau jadi orang soleh, gak mudah lah. Gak mudah, karena soleh itu tingkatnya di bawah wali. Kalian mau jadi soleh ya? Gak mudah. Gak mudah banget. Sulit sekali, sulit. Mau jadi wali apalagi? Harus jungkir balik dulu. Baru jadi wali. Gak mudah jadi wali. Jadi wali itu kalau kita melihat wajahnya, kita ingat Allah. Nah, itu tanda-tanda wali. Bukan harus banyak aromanya, harus berjenggot, ini yang hitam, enggak harus. Tandanya wali itu kalau kita melihat, ingat Allah. Tapi kalau kita melihat, ingat setan. Nah, itu namanya bukan wali. Tapi walinya setan. Jadi untuk jadi wali enggak mudah. Harus bersih di sini. Enggak ada apa-apa. Kita kayak bawa sesuatu. Enggak lihat baju. Gak lihat penampilan, gak lihat semuanya. Kenapa kita seperti robot? Allah yang berkata. Semuanya syukur. Nikmat. Semuanya nikmat. Gak ada gak nikmat. Semuanya diberikan Allah, ditentukan Allah untuk kita. Semuanya nikmat. Itu nikmatnya. Kita itu bermuhasabah, bermurogobah, dan berusaha mendekat pada Allah. Itu nikmatnya luar biasa. Oleh karena kalau ditanya kepada para salihin, paling nikmatnya nikmat itu apa? Ketika kita bangun malam, berada di atas sajadah, berdoa sama Allah, kita mengadu, kita berkeluh kesah kepada Allah, nikmatnya luar biasa. Lebih nikmat daripada harapan kalian itu untuk bersanding dengan sang suami. Lebih nikmat jauh-jauh. Tidak ada apa. Lebih nikmat dari makan durian. Lebih nikmat daripada makan es krim bagi anak pesantren. Lebih nikmat dari semuanya, lebih nikmat. Makanya kan Al-Habib Abdullah itu salah satu, beliau mengatakan, "Ma yahummuni min amri dunya illa tulu'ul fajr as-shadiq." Aku tidak pernah sumpah di dunia itu kecuali kalau sudah terbit fajar shadiq, sumpahnya luar biasa. Kenapa? Harus ketemu orang lagi, harus bermuamal dengan manusia lagi. Agak tapi ketika sebelumnya semua orang tidur, kesempatan berdua aja sama Allah. Nikmat. Nah, tapi kan untuk mendapatkan kenikmatan semacam ini tidak mudah. Bersihkan dulu hatinya. Tempatnya Allah memandang itu sehingga di situ ada terletak rahmatnya Allah. Itu bukan di wajah kita, bukan. Bukan di rambut kita sehingga kita sampul terus. Bukan di baju kita. Sehingga apa? Begitu masuk, lihat bajunya bersih. Tapi dalam hati, jangan ada iri, jangan ada dengki. jangan kita merasa lebih baik dari orang lain. Baik, jangan kita mempunyai niatan yang tidak baik kepada orang lain. Jangan ada semuanya itu. Baru menjadi mahatto nadhari rabb, akan menjadi tempat parkiran, menjadi terminalnya pandangan Allah dan rahmat. Dimanapun dia berada ada rahmat. Dimanapun kita berada, orang yang semacam ini berada, di situ ada rahmat. Karena apa? Dipandang oleh Allah Ta'ala. Sama seperti Nabi kita Muhammad ketika belum menjadi seorang nabi. Dimanapun Nabi Rasul berada, selalu dinaungi dengan Allah. Karena apa? Rahmat Allah itu rahmat Allah. Dimanapun Nabi Muhammad selalu ada rahmat Allah. Kenapa? Hatinya bersambung selalu dengan Allah SWT. Kita bisa, namanya kita bisa, dia juga gak bisa. Semua umat Nabi Muhammad berkesempatan untuk meraih cinta Allah dan cinta Nabi Muhammad. Gimana caranya? Harus tadi dua. Ada kemauan dan ada usaha. Di antara usahanya itu adalah kita melaksanakan sunnah-sunnah. Jadi sholat itu banyak sunnahnya. Semua sunnah-sunnah kita laksanakan. Semua sunnah-sunnah wudu kita laksanakan. Semua sunnah-sunnah mati kita laksanakan. Semua aktivitas kita harus terkait dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa demikian, pasti hidup ini akan terasa indah, akan merasa bahagia dan akan terasa berarti bagi kita. Enggak, tidak. Kemarin Jumat, sekarang Jumat lagi. Kemarin Sabtu, sekarang Sabtu lagi. Terus itu enggak ada barokahnya waktu itu terus. Emang ada kesempatan. Kalian tuh banyak tertipu. Banyak tertipu mikir di rumah. Kangen sama orang tua, terjemahnya sinetron itu gimana ya sekarang? Ya, siap. Dipermainkan sama setan, mau mikir masalah kayak gini. Cari sesuatu yang besar. Lihat bagaimana Sayyidina Al-Harithah. Al-Harithah bin Nu'man, sahabat Nabi yang masih berumur 16 tahun umurnya. Dia datang kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad SAW melihatnya, dipanggil Nabi Muhammad. Tuh. Pandangan Nabi Muhammad itu kepada siapa? Kepada orang yang hatinya bersih. Jadi orang kalau hatinya bersih itu sama seperti besi berani. Tahu seberani itu magnet itu. Ketika ada debu, tetap keluar kan? Ketika ada besi, menurunkan semua. Nah, kenapa? Karena ada magnetnya. Kelihatan, nah ini bersih hatinya. Ini orang baik, ini orang soleh. Terpancar dari wajahnya. Makanya enggak perlu kamu mempertebal bedak, enggak perlu. Pakai bedak yang paling mahal enggak perlu. Enggak perlu itu dipoles-poles terus setiap hari sampai di kelas pun juga enggak lupa bawa. Enggak perlu. Kenapa? Kecantikan itu, aura kamu itu munculnya dari hati. Walaupun enggak pakai bedak, tapi kalau ada auranya, ada cahayanya, orang itu kelihatan senang. Dingin terasa. Setiap melihat dia, ya Allah kok enggak lihat dia itu kangennya luar biasa. Kenapa terpancar dengan naturnya Allah SWT? Kamu tertipu. Baik, kalian tuh banyak tertipu. Kita semua banyak tertipu. Bukan cuma kalian, Ustaz juga. Disangkanya penampilan yang paling baik. Orang kan lihat penampilan kita dari sebenarnya. Inilah daripada Allah. Kalau Allah memandang sesuatu, maka semuanya akan bergerak sesuai dengan kehendak Allah Taala. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Mereka itu berkehendak apa saja, berkeinginan apa saja, berkemauan apa saja dituruti oleh Allah Ta'ala. Bagaimana tidak? Cintaku, kasihku, waliku. Nah, bahkan sebelum dia itu berbuat, sebelum dia itu berharap, sebelum dia itu meminta, langsung diberikan. Makanya kan ala inna awliyallah la khawfun alaihim walahum. Gak ada takut, gak ada susah, gak ada takut. Orang yang semacam itu yang paling susah berhadapan, bergaul dengan siapa. Orang yang kalau sudah dekat pada Allah Ta'ala, yang semacam itu yang paling susah, yang paling sulit, yang paling menyiksa kalau bertemu, bergaul dengan orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu paling susah. Kenapa? Gak klop. Tapi kalau orang beriman, enak. Jadi ada suatu kebaikan, dia bersyukur. Ada suatu musibah dia bersabar. Nikmat kan apa? Dia yakin Allah itu Maha Karim. Selalu kita baca innallaha apa? Innallaha raufun rahim. Apa artinya rauf? Sangat lemah lembut. Rahim, sangat kasih sayang kepada hamba-Nya. Enggak ada kemudian pergaulan Allah kepada hambanya itu berupa suatu siksaan yang tidak ada hikmah, tidak ada keadilan, tidak ada. Semuanya Allah Ta'ala rahmat. Misalnya, yang paling rahmat kepada kalian siapa? Orang tua kan, yang kamu rasakan. Orang tua kan, guru kalian kan, suami kalian kan nantinya, dan sebagainya. Tapi rasa kasih sayang mereka itu terbatas. Kamu sakit, dia merasakan sakit juga? Enggak. Buktinya, kadang-kadang kita gak punya uang, ayah gak ngirim duit juga. Berarti kan gak kerasa. Katanya sayang. Kalau sayang, ayah harus batin dong sama aku. Nyatanya gimana? Kita sakit, kita kangen, ayah gak datang. Tapi kalau kita itu terkait dengan manusia seperti itu jadinya. Tapi kalau kita cinta pada Allah, kita merasa dikasihi oleh Allah, merasa sayang oleh Allah Ta'ala, di saat kita membutuhkannya, Allah datang sama kita. Makanya kan ada sebuah syair, engkau jauh Allah, engkau dekat Allah. Nah, jadi semua tergantung kepada kita, gitu. Tergantung kepada kita. Lihat bagaimana hadis Abin bin Nuhman. Jika lihat oleh Nabi SAW, langsung terpaut pandangnya pada. Galia Harisa, gelebek ya Rasulullah. Kaifa asbahta? Bagaimana kamu itu keadaanmu di pagi hari ini? Maka dijawab oleh Harisa yang masih berumur 16 tahun itu. Galia Rasulullah, inni asbahtu mu'minan billahi haqqa. Galia Rasulullah, demi Allah pada pagi hari ini, aku dalam keadaan beriman kepada Allah dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Harisa unzur madataku. Lihatlah apa yang kamu ucapkan itu. Fa inna li kulli qaulin haqiqah fama haqiqatu qaulik. Karena setiap ucapan itu pasti ada buktinya. Lalu apa bukti ucapan kamu? Maka dia Sayyidina Harisa yang berumur 16 tahun berkata, kali ya Rasulullah, ka'anni bi'ashir rahmani barisa. Lakin melihat arus Allah itu tampak di depan mataku itu tampak. Waka'anni bi ahli jannati fil jannati yata'amu. Waka'anni bi ahli nari fil nari yata'awun wa yu'adzabun. Aku melihat sekarang ya Rasulullah, itu penghuni surga sekarang dalam keadaan nikmat yang luar biasa. Mereka sedang menikmati kenikmatan-kenikmatan dalam surga. Dan aku melihat ya Rasulullah dan mataku ini ya Rasulullah, mereka ahli neraka disiksa oleh Allah Ta'ala dan mereka mengadu-ngadu karena kesakitan. Dan aku dalam pandanganku ya Rasulullah, yang namanya emas dengan tanah sama saja. Tidak ada yang lebih berarti. Coba kalau kalian lihat yang kanan kuning emas, yang di sini coklat tanah. Bagusan mana? Masih emas kan? Nah itu, jangan suka bohong. Yang kayak perempuan suka bohong. Baik. Bagusan mana? Yang kanan apa yang kiri? Yang kanan apa yang kiri? Nah, lihat dulu kalau gini kanan kiri bagusan mana baru kelihatan gitu. Yang ini apa yang ini yang bagusan? Yang bagusan itu bukan yang kanan kiri, tapi tangannya yang bagus. Baik. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Tepuk darinya Sir Harisa. Bal Harisa abdun nawwarallahu qalbah. Harisa ada seorang hamba yang besar. 16 tahun bisa. Kalian berapa umurnya? Udah 18, udah 19, udah 21. Masa kalah sama Harisa? Kita WSJP ya? Ya bukan. Ya kan? Sayyidina Harisa gak bakalan jadi WSJP ya? Nah kalian WSJP ya? Nah, oleh karena jadikan kemauan yang besar, usaha yang besar. Nah, jadi kalau kita tergantung kepada manusia, yang ada itu sia-sia, yang ada itu sakit hati. Karena aku bisa buat apa-apa. Apa ini? Ketika anak-anak, anak-anak kita ini yang gak naik, bisa gak bantu? Bang, naik gimana dong? Minta kepada Allah Ta'ala supaya naik. Naik, gak bisa lah. Ada aturannya. Kenapa? Karena kita berharap kepada orang, bersandar baru gak bisa. Bersandar kepada Allah, minta kepada Allah. Kalau sudah kita bersandar kepada Allah Ta'ala, semuanya bisa terbuka. Nah, akhirnya apa? Senang Nabi Muhammad. Senangnya Nabi Muhammad. Kalau kita menyenangkan Nabi Muhammad, jadikan kita ini solihah. Jadikan kita ini yang paling tunduk pada Nabi Muhammad. Aku Yang paling berakhlak yang baik siapa? Aku. Yang paling berjuang untuk Nabi Muhammad siapa? Aku. Nah, katakan demikian Nabi Muhammad senang. Siapa yang menyenangkan Nabi Muhammad? Siapa yang menyenangkan Nabi Muhammad? Jadi harus seperti itu. Kenapa? Setiap hari Kamis, berapa hari lagi? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari lagi. Amal kita belum diangkat kepada Allah. Sedekah dulu kepada Nabi. Jadi ya Rasulullah, ini amal hambamu fulan binti fulan. Dilihat oleh Nabi Muhammad seminggu ini, dilihat. Kalau bagus, gembira, biasalah senyum. Tapi kalau enggak bagus, Rasulullah sedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah maafkanlah, Allah maafkanlah. Kita mau menyenangkan Nabi apa atau mau bikin sedih Nabi? Lakukan. Senangkan Nabi Muhammad. Gimana cara menyenangkan Nabi Muhammad? Menyenangkan Nabi Muhammad itu faedahnya untuk siapa? Untuk kita sendiri. Jangan salah, banyak orang tertipu. Kenapa tertipu ya? Saya tertipu, siapa lagi? Ini kan orang seperti itu. Ajar yang paling dibenci sama setan. Kalau bisa dibunuh, dibunuh. Diinjek, tapi kita tak peduli. Kita gak pernah takut pada setan. Biarin kita sengsara, biarkan kita mati, tetap berjuang untuk Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dan saya berharap kalian semuanya berjuang untuk siapa? Nabi Muhammad SAW. Siap? Baik, jadi berantas. Yang pertama kali harus berantas dari diri kita. Gak ada tempat dari setan, gak ada tempat. Baik, hati kita tempatnya Allah dan Rasulnya. Untuk manusia, gak ada manusia. Calon suami, gak ada calon suami. Gimana? Semua di tangan. Apa yang dipikirin? Kamu setiap hari pernah mikirkan, ya Allah, besok ya kira dapat sarapan gak ya? Pernah? Setelah sarapan dapat, nanti siap dapat makan gak ya? Ada pernah? Sama ditanggung sama Allah Ta'ala, ditanggung. Jodoh kamu ditanggung. Terus yang bikin kamu kepikiran terus, sehingga kamu tidak fokus belajar. Kamu pengen cepat-cepat pulang. Ada bombo datang langsung bedaan dan sebagainya. Siapa tahu diambil man? Siapa itu? Setan. Udah bedaan tebel-tebel nol aja enggak. Emang enak. Bersandar manusia. Kalau bersandar manusia apa gitu? Kalau kita bersandar pada Allah, enjoy aja. Loh, ini ada orang mau datang nih, mau lihat nggak? Biasa aja. Karena mau jodohnya, pasti dia mau. Nggak mau jodohnya, apa kita mau capek-capek sendiri. Misalnya, bukan jodohnya, kita sudah mau lihat nih, ini orang kaya, ini orang soleh, Masya Allah. Gitu. Udah, kita siap-siap, gini, dan sebagainya. Melihat, gantinya bukan levelnya, misalnya. Gimana perasaan? Udah siap-siap. Sudah pakai gamis yang terbaik, sudah minjem bedak yang termahal. Nggak taunya belum diketok sama satu jam suruh masuk sama lakinya ya. Bersandar kepada manusia, ada nggak bersandar kepada Allah? Allah yang gerakkan. Ini orang Masya Allah, ini orang Masya Allah. Semua jadi akhirnya tertarik, dilihat masuk, kelihatan. Bukan karena cantiknya, enggak. Orang sekarang nggak lihat cantiknya. Tapi lihat tuh kesalehannya, kedekatannya kepada Allah. Makanya kan orang sekarang ini kata-kata wahdat, ama inna hadzal dahra gadalla ahluhu umumuhum fi ladzatil farji wal badni. Aku lihat sekarang orang banyak sekarang ini pikiran mereka itu selalu berada di dalam bagaimana caranya makan yang enak atau kawin dengan orang yang mengenakan. Itu pikiran kita. Nanti makannya, makan apa nanti ya? Besok makan apa ya? Besok ya? Siangnya apa? Terus makan. Udah itu apa? Besok mati ya. Siapa tahu ada orang yang lihat aku. Ada satu orang yang nawarkan bedak lebih mahal. Siapa tahu bikin aku kulitku tambah putih. Jerawat keluar. Ya, kenapa jerawat keluar? Cari obat jerawat sebagainya. Bersandar pada manusia seperti itu. Tengok bersandar pada Allah, gak peduli. Mau ada jerawat, gak ada jerawat. Jerawat itu kan Allah yang berikan. Bagaikan langit, gak ada bintangnya, gak indah juga gitu. Hanya seperti itu. Bersandar pada Allah, gak perlu bersandar pada manusia. Walaupun orang tua. Ada satu orang, saya pernah punya murid. Mulai mondok di sini 7 tahun namanya. Minta uang sama orang tua itu apa? Ajib kan? Ajib. Luar biasa. Orang yang sekarang soleh dapat suami yang soleh. As-salihat, salihin, salihin li salihat. Sebaliknya, yang biasa mencuri di pondok, yang biasa memfitnah di pondok, yang biasa giniin orang di pondok, ah, nanti lihat aja suaminya, bikin penelitian, silahkan. Kau mau dibodoh-bodohin setan, silahkan bikin penelitian. Bikin penelitian, orang-orang yang jahat-jahat dulu, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, sekarang udah kawin, lihat gimana keadaannya. Kenapa? Semua dijelaskan Allah Ta'ala, ma faradna fil kitabi min syai'. Aku tidak pernah meluputkan sesuatu apapun, sekecil apapun, terkait dengan apapun di dalam Al-Quran, semua yang sudah dibahas. Kullum ri'in bima kasaba rahin, setiap orang itu daripada apa yang dilakukan itu terikat, terbelenggu. Kalau kita berbuat baik, kita pasti bahagia, gak mungkin luput, gak mungkin salah. Jangan percaya sama setan, percaya pada Nabi Muhammad. Terus yang jujur, berakhlak karimah, jangan pernah menyakiti hati orang lain. Sunnahnya Nabi, laksanakan. Lebih penting daripada uang, lebih penting daripada makan, lebih penting dari segalanya. Sholat, khusyukkan, dekatkan diri pada Allah Ta'ala. Semuanya mudah. Dilihat, orang yang baik, ya, pasti orang yang bahagia di pondok ini pasti dia baik. Dilihat, yang senang, yang dipuji orang, yang orang itu tunduk pada dia, yang orang itu selalu membantu dia, pasti dia orang baik. Tapi yang suka-suka nyuri, yang suka-suka zalim, yang suka bicara bicara yang gak enak didengarnya, yang suka tertawa terbahak-bahak, lihat kehidupan adanya marah, sakit hati terus, ah. Kenapa? Dia sendiri yang menempuh selam maka sabarohin, apa ini dia mau persoalan ini. Biarkan kita itu senang, bahagia, bahagiakan diri kamu. Gimana cara bahagiakan diri kamu? Korban dulu, latih diri kamu untuk sesuai dengan Nabi Muhammad. Yang paling sesuai dengan Nabi Muhammad, dia paling bahagia hidupnya. Akhirnya apa? Senang Nabi Muhammad kepada si Haritha bin Nu'man. Akhirnya dia tanya, kali Haritha, utrub masyid, minta apa saja. Nah, itu kalau Nabi SAW itu gak pernah ketika gembira pas kasih uang, uangnya Nabi SAW sedikit. Iya, kalau pas ada rampasan, tapi Nabi SAW menyodorkan naik, minta apa saja. Karena gembira Nabi Muhammad kepadanya. Akhirnya apa? Harusnya Rasulullah, masih ditanya, harusnya Rasulullah. Kenapa? Karena dia tidak ada keinginan terkait dengan dunia, tidak ada keinginan. Galia, kalau begitu doakan aku supaya mati syahid. Ini himmahnya itu besar, luar biasa. Nah, coba kalau kalian, ayo ada satu doa dari kalian khusus, pasti dikabulkan. Minta apa? Jodoh yang cakep, yang ganteng, yang soleh, yang wali. Paling itu, itu paling tinggi itu. Atau apalagi, mau jadi presiden gitu, jadi orang kaya, jadi orang bahagia di dunia gitu. Iya, apa yang kalian dapat ingin? Hah? Kalau kita dikasih pilihan seperti itu, pengennya apa? Satu, pengen dapat ridha Allah. Tahu Allah ridha? Kalau sudah Allah ridha, tahu di sini misalnya yang paling berkuasa Ustaz, ada satu orang yang Ustaz ridhoi di sini karena dia itu khidmah pada Ustaz, Ustaz senang pada dia. Semua itu gampang, karena ada musuhnya. Ah, musuhnya Ustaz, hati-hati. Itu artinya ridho. Dan semua bumi ini milik siapa? Anugerah semuanya datangnya dari siapa? Allah yang berikan semuanya Allah. Kalau kita sudah mendapatkan cintanya Allah, bro. Kalau seumpama misalnya, kita tahu enggak, dari sekian ribu murid yang ada itu, ada satu orang yang diperhatikan. Mulia kan? Pengen gak seperti orang satu itu? Pengen gak jadi seperti satu orang itu? Itu satu gap yang kekuasaannya hanya di dalam ini. Bagaimana kalau seumpama dia itu cinta Allah Ta'ala? Mau? Lebih sulit mana mendekat kepada Allah dan mendekat kepada satu gap? Nah, lebih sulit mana? Lebih sulit mendekat kepada satu gap pada ustazah. Ada anak-anak rebutan dan sebagainya. Ayo coba, pasti kalau sudah mendekat ke khidmat, wah, iri, dibenci, banyak kendalanya dan sebagainya kepada Allah. Kita bangun malam, ada yang iri, coba malam dulu, alarm dirubah, alarmnya. Ada yang gitu, datang sama dia, berikan kamu ini duitnya, selesai pekerjaan mau malamnya. Ada? Ya, aman, tentram, nikmat. Sendiri kita bersama Allah. Salat. Ketika salat kita baik, kita harsani inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi itu selalu kita baca, semua kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau sudah sampai sepanjang itu nikmat pada Quran, sudah sampai artinya ya Allah nikmatnya ini Al-Quran itu mendengar, Al-Quran itu ada ruhnya menjiwai masuk ke dalam hati yang semacam ini dari kepada Allah Ta'ala. Allah lihat ini enggak kadang-kadang berbuat sesuatu karena dilihat enggak, kalau dilihat manusia dia tertipu sama yang semacam ini kan apa? Karena dia terkait dengan manusia. Apa yang terkait dengan manusia? Enjoy hidup, enggak usah kita serius-serius ngapain. Hibah datang dari Allah. Jaga hibah, jaga wibawa. Allah yang kasih wibawa. Semua itu orang tertipu. Masih kita mau terkait dengan manusia? Masih kita mau terkait dengan orang tua? Terkait, kita ini terkait dengan orang tua karena Allah. Kenapa kita memikirkan orang tua? Karena Allah. Kalau kita ingin berbakti pada orang tua karena Allah, karena Allah yang perintahkan. Kenapa kita terkait dengan fulan-fulan karena Allah? Semua karena Allah. Jadi landasan kita melaksanakan segala hal Allah. Lalu siapa? Rasulullah. Yang lainnya enggak semuanya enggak, orang tua enggak semua karena Allah, Rasulullah, Allah, Rasulullah. Bisa? Nah, kalau enggak maunya sih enggak, bisa. Bangun malam susah. Nah, makanya kita mulai mujahadah, siap? Pengen dekat kepada Allah? Nah, cukup dari sekarang sudah niat. Memang Allah Ta'ala melihat kepada kita. Dan Allah Maha melihat kepada kita. Tidak bilang, ya Allah, aku ingin mendekat kepada-Mu. Mulai malam ini aku akan berusaha bangun malam. Siap? Nah, bangun malam. Sholat, ambil waktu yang benar. Semua sunahnya itu dilaksanakan. Nah itu kita sholat. Dua rakaat. Kita bersyukur, kita nangis. Kalau kita mengadu-ngadu kepada Allah. Kita sujud yang lama, kita nangis kepada Allah. Nikmat itu luar biasa, bangun pagi segar, hati itu lapar, ketemu sama orang itu enak. Kenapa? Sudah mendapatkan biasa cahaya daripada Allah sebenarnya. Tapi gak mudah. Ini yang sempat ini. Dan kita mau khusus dalam sholat, nah, gimana caranya kita harus bersihkan? Cuci dulu hati kita, cuci, bersihkan jiwa kita. Dan makanya kan kita pesan itu pegang. Lalu jangan cuma dibeli, jangan cuma dimiliki, tapi dibaca. Itu ada 52 bab. Laksanakan semua itu, ada teorinya, ada praktiknya. Teorinya, praktiknya, satu bab demi satu bab, pelajari lalu amalkan, pelajari lalu amalkan, pelajari lalu amalkan. Bukan dari satu kitab itu dia. Dan bersih hati. Nah, jadi mujahadah 2 minggu ini adalah kita semuanya akan bangun malam. Tahu bangun malam? Apa? Nah, jadi bukan cuma bangun malam terus kan, setiap malam ada bangun malam. Tapi kencing. Kalau mati kebelah kencing, biasanya tidur lagi. Nah itu kesian tertipu yang semacam ini. Sudah kamu bangun, udah bangun kan? Bawa ambil wudu, sholat, tidur lagi. Tetap doa. Doa waktu itu dikabulkan, terbuka matahari, terbuka. Jadi sama seperti absensi. Bangun, lalu tidur, tapi absen tidur sholat. Nah, jadi kita ada nama di situ. Kalau diminat asar, orang yang bangun pada waktu ini. Nah, jadi kalau mau dekat pada Allah Ta'ala itu tidak mudah, sulit. Nah, tapi kalau Allah memudahkan, mudah saja. Kalau Allah sulit kan, ya sulit saja. Kalau kita tidak berjuang, kita tidak berusaha, kita tidak berupaya, ya sulit juga. Jadi semua itu tergantung pada niat dan kemauan. Diiringi dengan usaha dan upaya. Ayo kita baca Ubudul Ijen. Nafsu apa enggak nafsu? Hah? Nafsu apa enggak nafsu? Apa masih tetap nafsu? Biasa tadi, wah senang. Sekarang enggak lagi nih kayaknya. Ayo, apa kita bangun, kita cerita bangun malam aja? Karena bangun malam itu nikmat luar biasa. Udah jam 8 baru satu kitab kita baca. Benar gak itu jamnya? Hah? Ya kan? Ada satu cerita. habis. Ya greget ketika bicara untuk lebih jauh. Tidak diam aja. Jadi kita akan bercerita tentang faedahnya berpuasa. Ada satu orang yang suka kawin. Baik, ada wali suka kawin. Kenapa? An-nikahu sunnatul am wa syiarul au wa hilyatul adqiya. Jadi nikah itu adalah pekerjaannya, sunnahnya Nabi, lambang bagi para wali dan hiasan bagi orang yang bertakwa. Jadi orang yang baik itu suka kawin, orang yang fasik itu suka berzina. Jadi tinggal kita pilih, mau suka yang kawin apa suka yang berzina. Tanpa kita melihat kepada hawa nafsu injak, setan injak, gitu. Jangan sampai sultan kepada sesuatu yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena kita itu anggapannya itu dohirnya itu salah. Orang kawin, kasihan dia itu. Dia apa kawin dan sebagainya. Siapa bisa? Berarti saya Aisyah kasihan. Berarti saya Datu Namimuna kasihan. Berarti mereka-mereka para wali yang punya istri itu berarti istri kasihan. Beruntung. Kenapa kasihan? Lihatnya dengan hawa nafsu. Lihatnya dengan hawa nafsu. Nah, kalau kita lihat dari satu sisi, jadi sisi itu kalau kita mau memandangnya di dunia itu harus kita lihat dari sisi satu dan juga sisi yang lainnya, yang cuma satu sisi. Nah, jadi makanya yang namanya dunia itu ada min plusnya. Itu begini loh sayang ya, itu pasti ada. Dia itu cantik sayang ya, dia agak gemuk. Dia itu cantik sayang ya, dia agak bodoh. Dia itu cantik sayang ya, giginya kuning. Dia itu cantik sayang ya, rambutnya ketombian. Jadi nggak mungkin nggak ada. Dia itu cantik, warna kulitnya merah, rambutnya tebal, lebat, nggak ada kutunya. Udah itu bodinya bagikan gitar, kemudian nggak mungkin nggak ada di Raci, nggak ada di Dalwa, nggak ada di mana-mana, nggak ada. Adanya di mana? Di surga. Makanya doakan Ustaz Gil punya bidadari ribuan ya. Jadi yang bermata sipit, yang bermata belok gitu. Kalau minum kopi itu kelihatan kopinya dari saking kulitnya itu bersih. Nggak ada, nggak pernah meludah, nggak pernah meludah itu bau, nggak pernah ingusan, makan rujak dikit sudah ingusan ya, nggak mandi, pas lagi nggak ada air ya, langsung bau lidah buaya. Kalau nggak bau di lidah buaya, bau jeruk tuh, kecut kayak jeruk. Nah, itu manusia, makanya kan ada bidadari yang ada di atas sana itu mengatakan begini. Kalau ke istrinya yang di dunia itu bikin masalah sama suaminya, menyakiti suaminya, apa dia? Zakirat kau, semoga engkau celaka. Didoakan dia baik. Innahu indaka zakhir. Dia itu cuma sebentar sama kamu, sebentar lagi dia akan bersama. Jangan kamu cemburu, jangan kau marah. Kenapa enggak sebanding lah ya? Kamu enggak sisiran, udah harus sisiran dulu. Coba bangun tidur, gak sisiran, kamu gini semua bapaknya. Bidadari gak gitu, bidadari bersih, cantik, dan sebagainya. Bahkan pernah kata Nabi SAW, kalau bidadari itu tampak ke dunia, lalu dia tersenyum, maka niscaya semua hamba Allah akan sujud. Kenapa disangkanya itu cahayanya Allah? Padahal cahayanya giginya bidadari. Coba kamu senyum. Ada jigongnya, ada kuningnya, ada bolongnya. Tambah lagi ada bau ababnya. Jadi kita kalau melihat dari dua sisi yang pernah melihat seorang wali Allah ini, guru, seorang kiai, seorang alim, seorang wali, tapi dia itu nggak bisa lihat orang cantik. Kalau lihat orang cantik dikawin. Nah, sehingga apa? Suatu waktu dia punya murid. gurunya cantik. Si murid ini ngundang gurunya datang ke rumahnya karena ingin menghormat memuliakan guru. Alangkah nikmatnya guru yang semacam itu ya. Kayaknya Ustaz jarang dia undang-undang. Tapi insya Allah kalian semuanya, masya Allah, Ustaz kalau datang ke kota pasti diundang ya. Nah, terima kasih atas undangannya, walaupun cuma niat, belum ada upaya gitu. Diundang ini ke rumahnya. Ketika sudah hari hanya datang, suaminya berkata begini, kamu itu kan cantik, ya. Guruku ini apa kau? Kalau itu tertarik pada kamu, aku ceraikan kamu. Nah, makanya kamu jangan tampakkan diri. Takut kelihatan sama dia. Oh, baik, baik, suami. Baik. Karena dia ini wali loh. Jangan tampakkan. Walaupun sedikit jangan tampakkan. Dia langsung lihat. Bisa lihat. Walaupun baik cadar, bisa ketahuan. Baik. Baik. Namanya perempuan. Jaga amanah itu kadang-kadang susah banget. Kadang apalagi yang namanya rahasia disimpannya itu. Waduh, susah banget. Ya kan? Makanya ada cara. Kalau sudah ada rahasia, jangan ketahuan orang. Baik. Kalau sekarang kan, yang kalian lakukan kan bukan seperti itu, rahasia, iya rahasia, tapi bilang juga sama orang yang baru kenal, jangan bilang sama orang ya. Nanti orangnya bilang gitu, cerita lagi sama orang lain, tapi jangan bilang ya. Ya sama aja, semuanya tahu semua. Akhirnya apa? Diundang. Jadi udah makan, sudah, ya mau nampain ini. Pada penasaran yang luar biasa, gimana sih gurunya yang begitu diagungkan, itu begitu dimuliakan. Penasaran dia. Tapi tetap karena perintah suaminya tidak ada. Sampai akhirnya setelah dia pulang, timbul perasaan, kan gue gak lihat, kapan lagi gue lihat? Biasa lihat, kenapa gak lihat ya? Kan lihat orang gue nyorong soleh kan sunnah. Gitu. Maksudnya kan bisa dapat pahala, barokah. Gitu. Akhirnya dia cepat-cepat mau lihat, gak tau yang lihat sudah begini ya. Kelihatan kakinya toh, belakangnya, tumitnya. Begitu kelihatan sebenarnya dia, ah itu siapa itu? Bilang sama muridnya itu siapa itu? Dan harus saya ceraikan. Terus ditanya dikawin. Setelah dikawin, sekian bulan diceraikan lagi, balik lagi sama suaminya itu. Barokah guru ya. Akhirnya apa? Setelah balik lagi sama murid itu ditanya, kemuliaannya derajatnya luar biasa, kurangnya luar biasa, orang semua mengeluh-elukannya, ketakwaannya, keimanannya luar biasa, apa sih yang dilakukan dia, kamu kan tinggal sama dia. Apa katanya si istrinya itu, kayaknya kamu lebih rajin deh ibadahnya. Orang itu kalau bangun malam cuma sholat 2 rakaat, habis itu bilang anak, sampai subuh anak. Mana ada wiritan anak gitu. Akhirnya kata suaminya, itulah yang menyebabkan dia itu dekat pada Allah. Tahukah apa maksudnya? Dia itu mendengar ketika sepertiga akhir setiap malam itu Allah Ta'ala turun rahmatnya, lalu Allah Ta'ala menyodorkan pemberiannya. Hal min ta'ibin fa'atubulah, hal min mustaghfirin fa'afirullah, hal min talibi hajatin fa'atilah. Jadi apakah ada yang meminta ampun? Sekarang aku berikan ampun. Ada yang mau bertobat padaku, aku berikan taubat. Ada yang mau minta hajat padaku, aku akan kabulkan hajatnya. Dia termasuk yang mendengar ucapan itu. Sehingga dia mengatakan, anak, sampai akhir. Kalau kita kan tidak. Kita dengar gak? Gak dengar. Tapi yang kedengaran itu ngoroknya. Nah, ini seorang wali Allah. Jadi dia sudah dengar. Makanya dia bilang, anak. Jadi artinya apa? Ini loh yang terjadi. Setengah malam, sepertiga akhir, kalau selain malam Jumat, koma Jumat, dari mulai awal malam sampai subuh. Bangun malam, gak ada orang wali gak bangun malam. Orang wali semua bangun malam. Orang cinta Allah Ta'ala semua bangun malam. Nah, oleh karena itu, insya Allah mujahadah kita adalah bangun malam. Jadi semoga kita bermujahadah sedikit demi sedikit ini. Maksud dan tujuan kita ingin mendekat pada Allah yang maha pemurah, yang maha mengasihi. Semoga kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dalam keadaan hati kita dibersihkan Allah. Kalau Allah berkehendak, pasti bisa. Kalau Allah berkehendak, pasti bisa. Inna Allah ala kulli syai'in. Semoga Allah berkehendak kita bersih hatinya. Semoga Allah berkehendak jiwa kita bersih. Semoga Allah berkehendak kita itu dekat padanya. Semoga Allah berkehendak Allah melindungi kita semuanya. Semoga Allah berkehendak kita diangkat sebagai kekasihnya. Dan semoga kita semuanya dipilihnya untuk menjadi orang yang berada dalam hatinya Allah dan Rasulnya. Semoga kita dianggapnya sebagai hamba-hambanya yang soleh dan soleha. Dan semoga perasaan ini selalu dalam hati sampai akhir hayat nanti. Al-Hadiniya walikurniyatin soleha walamana wasalam soleh al-Fatiha. يا ربنا اعترفنا